Pindo samudra pasang kang tanpa wanganan tresnoku mring sliramu sayang cahyane ning bulan kang sumunar apyo ring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan Aneka Tando Wong bagus akhirnya dah. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mok pendem dewe, ojo sambat rono rene, aku samar digawe nyaman liyane. Ngadepi kahanan ati sing sering kelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, we'll be right back. Cani seliramu pas kowe lagi kelorong lorong disiak-siak ke karo wong sing tau mbok sayangi ning sandengku nganti ilang loro ning atimu nganti wis ilang laramu nganti padang Please. Was. Is. Ronoan. Bacanya ngamuk is. Ya. Safari Records. Opo iki satanane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe. Kamu

ati kerep dilarani sabar-sabar hatiku isi panggat diapusi rama salah yang aku kalah sadar diri lakon menangkari Safari Rekon. Ayo cek nih kan. Anak kanang. This is a Cokil. Biyen omahku gedek, trojo yen udan bledek. Bapak kerja yen mung ngono proyek. Biyen dorong keramika arep turu adem kanginan. Penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis sedih iso golek duit dewe. Senajan biyen mung iso yo sakit pak ibu ing ngapurane. Saiki aku wis kerja senajan urip pura koso ikhlas bakti kanggo keluarga. Lakon uripe menungso ki beda-beda. Lakonku kok ya enem karo men. Kok koyo ngene iki. lelakon tresno sing tak rasa ke jare kowe ra ono liyane jebule rono rene duwe Aku bisikkan Apakah ini suatu Tak punya apa-apa. Sampai jumpa. aneka janda. Aneka wase. Oh, cobi dua kudu bisa sabar ora cemburuan yen Mom. Bojo biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Sinta. Terima kasih sudah menemani duet saya Mbak Vita. Ada Pak Beta. Aneka musik.

dong kasmaran, aku wedi kelangan. Sumpah janjimu urip selawase, nanging cepule tresnomu mung dolanan. Janji urip bebarengan nganti maut memisah. Kecewa berat. Sapa wong sing koyo duwe wes kagem sapano ati sepule mung baleni isinan terulang lagi. Terima kasih. Tapi kau yang larang.